بسم الله الرحمن الرحيم. Inilah Islam. Makanya tuh nenek-nenek di Jakarta, Bu, Bu, ada nenek di Jakarta bilang, ah, akhirat itu cuma hayalan. Nenek ini memang hebat tuh. Tapi tidak tahu malu. Kalau bicara pidato selalu pakai salam Islam. Tidak tahu malu. Saya dan keluarga masuk Islam, tujuan kami akhirat. Ngapain saya masuk Islam kalau tujuannya mau jadi ustaz ceramah nanti dapat amplop, cari popularitas. Oh, di sana top sekali. Di sana top. Bahkan kalau saya mati waktu di sana juga, masya Allah, sampai ke peti mayat pakai sepatu. Jas. Pak jemaah jangan tanya lagi, ustaz kenapa orang Kristen mati pakai jas, pakai sepatu, pakai dasi kupu-kupu, gagal betul di dalam peti mayat. Ha? Untuk apa dia begitu? Mau dansa dengan malaikat maut di neraka. Satu waktu saya baru jadi pendeta tahun 90-an, ada orang Manado mati karena cap tikus. Istrinya datang, selamat malam pendeta. Ya memang malam. Kenapa? Itu suami saya mati pendeta. Oh iya, besok pagi kita kuburkan. Kalau kafir kan besok-besok. Tunggu saudaranya dari Belanda biar dikepung sama malaikat mau dihantam-hantam dulu di situ. Lalu kalau orang Kristen mati itu dinyanyikan sambil nyanyi, bukan air putih yang diputar ke sana. Minuman keras, mantap, kita antar dia ke neraka. Coba, ini bukan menghina, ini fakta. Siapa nih yang bekas kafir ada di sini kak? Orang Kristen pasti ada lah bekas kafir di sini selain saya. Ya? Mayat di tengah sudah begini, putih mukanya. Oh, pakai dasi kupu-kupu. Tapi yang saya kuburkan waktu itu memang orang susah. Sudah susah, pemabuk lagi. Mati karena cap tikus. Ada minuman di Manado itu, cap tikus warnanya putih begini. Kalau dibakar menyala. Kadar alkoholnya tidak ada batas. Itu minuman orang Manado. Termasuk saya juga penggemar dulu. Nah, dihantam bapak saya dengan kopel ring, baru saya tobat. Karena ayah saya tentara, dipukul dengan kopel ring sampai teriak-teriak saya, baru saya tobat. Itu cap tikus, kalau dibakar begini mabuk. Saya waktu SMA, motor saya habis bensin, saya taruh cap tikus. Oh, jalan. Tangking panasnya itu. Nah, tapi gergantang apa temboloknya orang Manado itu sudah lecet barangkali. Belum gak rasa. Dia mati sampai kurus. Besok saya kuburkan, saya bilang, Bu, ini orang-orang sudah pada datang, mana bajunya, jasnya bapak? Oh, tolong pendeta lihat di lemari. Coker di lemari tidak ada. Hanya ada baju pramuka anaknya. Terpaksa itu yang dikasih pakai. Kemudian datang semua tamu anak-anak, anaknya baru pulang sekolah. Ih, bapakmu anggota kita, tepuk tangan pramuka. Ini Saifuddin Ibrahim belum tahu dia, astagfirullahaladzim. Kau itu Saifuddin, sudahlah. Kalau masih ada jalan mau kembali, kembalilah. Hah? Kau untuk apa? Cari apa di sana? Sebentar lagi kau disingkirkan sama orang kafir. Karena di kafir itu siapa bodoh ditinggalkan. Beda dengan di Islam. Tidak ada ukuran pendidikan yang membuat dia terkenal. Amin ya Rabbal. Banyak kiai-kiai yang tidak berpendidikan formal. Bahkan ada kiai satu yang tidak tamat SD di Pulau Jawa bisa keliling dunia. Itu ikut-ikut jamaah tabligh itu, apa huruf? Hah? Tidak dijamin, di Islam tidak ada itu. Ente apa, profesor? Buktinya kurang siap, profesor tafsir. Ditanya sama komentator Metro Tipu. Salah ya? Ah, kalau begitu minum dulu ah, salah. Tanya sama Hibram. Masih ada di YouTube tuh. Pak Quraisy, betulkah Rasulullah itu sudah diampuni dosanya dan dia masuk surga? Kata Quraisy, belum tentu nak. Kacau juga nih profesor satu ini. Itulah kalau orang sudah kelewat pintar dalam Islam. Oh. Makanya saya takut-takut nih. Gak pernah saya bilang panitia, sudah jangan pakai-pakai ini dokter. Dokter kafir ini dulu. Stop yang begini-begini. Lebih mulia Ustadz Yahya, masya Allah. Amin ya Robbal. Nah, ya Ustadz Anton Medan pula ngaku Ustadz Anton Medan, modal wajingan, masuk Islam, ujung-ujungnya apa? Membela Ahok. Orang Pekanbaru jangan undang itu. Sudah tahu kan? Cari yang betul-betul singa mimbar. Itu yang dicari sekarang. Nah, saya dulu pernah mau duet dengan Maulana di Makassar, baru ada panitia bilang begini, Maulana, kamu nanti duet sama Ustaz Yahya. Aduh, kerasnya. Panitianya bilang, Ustaz, kamu mau nanti duet dengan Yahya Waloni. Ay, kerasnya. Dia tidak berani duet sama saya, memang saya mau banting dia di situ. Kau statementmu di televisi itu seperti ulama betul ente ini. Hah? Bela-bela kafir segala macam, tanya pilot agama apa. Ulama bagaimana memang di Indonesia ini, wa ahlurus taqib bil jahli, kata Nabi, orang kampung karena kebodohan, semua dipanggil ustaz. Cepat percaya, numpang heran, numpang kagum. Lihat orang muncul kurus pakai batik masuk gorong-gorong ini, apa jadinya sekarang? Apalah jadinya? Udah berantakan kita, Islam diganggu-ganggu terus, ulama dipermainkan. Tak betul kan? Masya Allah, menangis lagi, digusur oleh Ahok, tinggal di rumah susun, diminta bayar pula. Datanglah Anies Baswedan, bagus Jakarta. Doakan supaya jadi wakil presiden itu. Mukanya gagah, orangnya tegak. Ini yang satu. Masih saya lebih gagah. Cari yang postur tubuhnya bagus-bagus. Prabowo, bekas Kopassus, jenderal. Banyak bagus. SBY, dulu SBY gagal besar. Hah? Dia kuasai berapa bahasa, tidak dipermalukan. Setiap bicara Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu inner child. Pak Jokowi kerik-kerik kalau jadi presiden, Pak, apa yang Bapak buat untuk Indonesia dan dari Sabang sampai Merauke? Oh, gampang. Gampang bukan gampang, Wi. Harusnya ente jangan bilang gampang, ente di kepalanya kan hitam Muslim. Kalau ditanyain, insya Allah juga tanpa lam tasjid, tidak menggunakan lam tasjid. Beliau insya Allah nyalain, Pak, insya Allah pakai wawu. Bapak kan belajar ikhro, Pak Haji. Beliau enggak pakai lam tasjid, insya Allah. Coba dengar baik-baik. Ini orang dari kafir yang masuk Islam tapi belajar Al-Quran, insyaallah di pesantren Darussalam Martapura. Saya belajar dengan Upin Ipin di pesantren, gak peduli saya. Padahal di Kristen sana profesor. Ah, itulah orang kafir biar profesor, goblok ternyata. Masuk Islam belajar ikro satu lagi. Agak panjang sedikit harokatnya. Ya lebih baik begitu, Pak. Kita memang seringkali malu belajar Al-Quran. Nanti muncul kriwil baru kita pergi. Di televisi itu, dandut apa itu? MNC dandut. Orang pangkat apa itu? Kolonel atau apa? Maju dengan kriwil. Malu belajar Al-Quran tapi belajar sama Ustaz kriwil mau. Yang penting muncul di TV. Nah, ini cara orang kafir. Bikin umat Nabi ini jadi tontonan yang merendahkan derajat Islam. Itu. Cewek-cewek muslimah pembaca berita, nah, komentator berita dulu berhadapan dengan politikus sampai begini-gini dulu. Sudah gelisah karena rambutnya sudah pendek begini. Sudah hilang-hilang kesempatan begini-gini. Jadi Bapak selama ini itu orang Islam semua, sengaja dibuat oleh kafir begitu. La yaghurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mataun qalil summa mawahum jahannam wa fisal mihad. Jangan kamu terperdaya dengan kegiatan orang kafir yang ada di sekitarmu, sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih.